Pato Estatio Spaldi por aquí. Go. Kok kebangetan men sambat plus ra ono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan men loro ati rakatso aku mergo wis tau jeru. Hey ase mbiyen aku sing betah suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu sansaya bubrah mbiyen wis tak wanti-wanti ojo sampe lali. Tapi kenyataannya pergi bagian masa karetonyono neng ngawi medo janjimu amro ajagraku nuruti angen-angenmu saat kabehane wes tak turuti tapi malah tambah bebani mose muaso paeka. Hey hey hey hey hey hey untuk kanca-kanca koplo mania Indonesia pasukan batiknya Mas Bro semangat bekerjanya masuk asik Mister Ipo Indonesia. Suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu sang saya bubrah biyen wis tak wanti-wanti ojo sampe lali tapi kenyataannya pergi sing marai ati tambah bebani musik musik tawe dong sanggar ungu Indonesia. Hey ho ho ho ho ho ho ho ho RGL Audio Sound System Indonesia pasukan batenya yang di belakang. Thank you Mas Bro muasok pokoknya. Suwe wegah nuruti kekarepanmu sang saya bubrah biyen wis tak wanti-wanti ojo ngantek lali tapi kenyataannya pergi oh ah, oh, eh. Terima kasih kawan-kawan, Anda luar biasa. Ronika Production, Audio Sound System RGL in